bisik tutur katamu ku kiaskan angin lalu yang membawa bidukku sampai tujuan. Alun suara merdu ku kiaskan laut biru tempat biduku laju mencari tak ku sangka biduku tenggelam jauh ke dalam laut. Yakinku sedalam biduk yang karam, demikian kasihku yang lama sangka biduku tenggelam jauh ke dalam laut. Makin dalam yakinku sedalam biduk yang karam, demikian kasihku yang lama terlalu.